dia harus bersungguh-sungguh dalam belajar agama, apakah itu di dalam pondok-pondok pesantren ataukah dalam halaqah-halaqah majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim. Dia harus bersungguh-sungguh. Setelah sebelumnya dia harus bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu, maka tatkala dia belajar agama, maka dia pun harus bersungguh-sungguh. Dia harus bersungguh-sungguh. Datangnya dia sesuai dengan waktu. Ketika dijadwalkan bahwasannya insyaallah majelis ini dibuka atau dimulai pada jam sekian, maka yang menunjukkan kesungguh-sungguhan dia dalam belajar, maka dia disiplin, tepat waktu. Maka dia berupaya sebisa mungkin agar kemudian dia bisa duduk bermajelis di awal waktu. Dia bersungguh-sungguh. Ketika dia sampai di majelis ilmu, yang membuktikan bahwasanya dia adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar, maka dia duduk di posisi barisan yang terdepan karena tidak ingin terganggu, karena menginginkan agar majelis yang dia hadiri tersebut dia fokus dalam ilmu, maka dia duduk di barisan yang terdepan. Nah, dia menjauhkan diri dari perkara-perkara yang bisa melalaikan dia dari belajar agama tersebut. Ketika dia duduk di depan pun, maka dia duduk dengan tenang, yang menunjukkan kesungguhan dia dalam bermajelis. Dia duduk dengan tenang, tidak banyak bergerak, fokus terhadap apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan ilmu. Kalau dulu para ulama ussalaf, tatkala mereka bermajelis ilmu, mereka duduknya itu dengan cara menunduk sambil mencatat, itu dengan kondisi yang sangat tenang, sampai-sampai diibaratkan ka'annahum ala ru'usihim qair, seolah-olah itu di atas kepala mereka itu ada seekor burung. Dalam artian apa? Saking tenangnya, itu bisa jadi ketika seekor burung terbang itu akan hinggap, karena burung tersebut tidak bisa menyadari kalau ternyata itu adalah manusia. Saking tenangnya, tidak banyak bergerak, tidak menoleh ke sana ke sini, tidak melakukan yakni gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan. Betul-betul dia fokus. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ketika beliau menghadiri majelis ilmu, beliau betul-betul tidak menginginkan untuk diganggu. Beliau sangat fokus dengan apa yang disampaikan oleh syekhnya, oleh gurunya, dan beliau langsung menghafal di majelis itu apa-apa saja yang disampaikan oleh gurunya. Itu semua menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Dia tenang, tidak banyak bergerak, tidak melakukan gerakan-gerakan yang yakni dapat mengganggu konsentrasi si dia dalam bermajelis. Dan yang paling menunjukkan kesungguhan seseorang dalam bermajelis, yang paling menunjukkan kesungguhan seseorang dalam menuntut ilmu adalah tidak melupakan alat. Dia tidak melupakan alat untuk belajar. yaitu buku dan pena. Sehingga di majelis tersebut dia bukan hanya sekedar sebagai pendengar setia, bukan hanya sebagai sekedar pemirsa, namun betul-betul dia menginginkan untuk mendapatkan ilmu dengan cara mencatat apa yang kiranya menjadi faedah yang dia dengarkan, dia catat. Apa kiranya yang menjadi ilmu yang dia dapatkan, maka dia catat. Karena ibaratnya buku dan tulis itu adalah sebagai permisalan, sebagai alat untuk berburu. Nah, kita ini sedang berburu, bukan berburu hewan buruan, tetapi kita sedang berburu ilmu. Kalau mau diibaratkan, seseorang yang berburu ilmu itu sama seperti orang yang berburu hewan buruan. Dia harus mempersiapkan alat-alat burunya, baik itu alat untuk menangkap ketika nanti, ketika hewan buruannya sudah ditangkap, bagaimana hewan buruan tersebut tidak bisa lepas. Nah, orang yang belajar agama, menuntut ilmu, sama ibaratnya seperti orang yang berburu hewan buruan tadi. Dia harus menyiapkan segala alat yang dapat mendapatkan ilmu, dan dia menggunakan alat-alat yang bisa ilmu tersebut tidak hilang dari ingatan dia. Apakah dengan cara menghafal, demikian pula dengan cara mencatat. Nah, ada seorang syair yang mengatakan, al-ilmu saydun wal-kitabatu qayduha, qayidu suyudaka bil-hibalil wasiqah, faminal mahawu faminal hamaqati antasida ghazalatan thumma tatrukuha bainal khala'iq taliqah. Ilmu, kata orang ini, itu ibaratnya seperti hewan buruan. Adapun menulis, ibaratnya itu seperti tali untuk mengikat hewan buruan tadi. Maka ikatlah hewan-hewan buruan kalian itu dengan menggunakan tali-tali yang kuat. Dalam artian, ikatlah, catatlah ilmu-ilmu yang kalian dapatkan itu dengan catatan-catatan. Karena sesungguhnya termasuk dari kebodohan seseorang, tatkala dia sudah bersusah payah mendapatkan hewan buruan, ternyata dia lepaskan begitu saja di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah manusia. Nah, sama saja seperti orang yang belajar. Nah, dia sudah susah payah meluangkan waktunya untuk duduk bermajelis. Dia sudah susah payah mengatur jadwal aktivitas kesehariannya dia untuk meluangkan datang bermajelis. Dia bersusah payah berjalan kaki dari rumahnya ke tempat majelis yang cukup jauh, melelahkan, mengeluarkan keringat. Dia duduk di majelis sampai dia merasakan mungkin kakinya kesemutan. Ternyata di majelis dia diam saja, hanya menjadi pendengar setia. Sampai di rumah ditanya apa yang disampaikan. 2 hari kemudian ditanya lagi apa yang disampaikan oleh ustadz 2 hari yang lalu. Dia hanya mengatakan, saya lupa. Kan kasihan. Dia sudah susah payah berjalan kaki dari rumahnya menuju majelis, sampai mengeluarkan keringat, sampai kakinya letih. Dia duduk 1 jam yang mengakibatkan kakinya itu kram, semutan. Ternyata 2 hari kemudian tatkala ditanya apa yang disampaikan oleh ustaz kemarin 2 hari yang lalu, apa ya, lupai. Naam, datangnya dia di majelis, alhamdulillah, itu merupakan kebaikan, itu merupakan khair, kebaikan yang akan bernilai pahala. Namun majelis tersebut betul-betul akan mendapatkan hasil yang baik tatkala dia bersungguh-sungguh dalam bermajelis. Dia datang dari rumah menyiapkan penanya, mana pulpennya, dicek penanya ini macet atau enggak. Nah, kemudian sampai-sampai majelis dia mencatat, sehingga 2 hari, 3 hari, meskipun 1 minggu kemudian ditanya, apa yang disampaikan oleh Ustaz seminggu pertemuan yang lalu? Saya lupa. Tapi nanti dulu, saya lihat catatan saya. Dibuka catatan. Ini, bab ini, mengenai ini, hukum ini. Akhirnya mengingatkan kembali. Kalau orang yang tidak mencatat, ketika ditanya, tidak usah nunggu 1 minggu, 2 hari, atau mungkin bahkan sehari saja. Bab apa yang kemarin ini disampaikan oleh Ustaz? Apa yo, lali aku ya. Jawabannya akan demikian. Oleh sebab itu, ma'asyarul muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di awal pertemuan yang lalu telah saya sampaikan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk bisa hadir dalam majelis ilmu itu jumlahnya yang sangat sedikit. Apabila dipresentasikan dengan orang-orang yang tidak peduli dengan majelis ilmu, jumlah orang yang menghadiri majelis ilmu itu sangat sedikit. Nah, kalau kita mau urut jumlah ahli sunnati wal jamaah, jumlah as-salafiyun itu jumlahnya sedikit. Di antara as-salafiyun, di antara ahli sunnati wal jamaah yang semangat dalam menghadiri majelis ilmu itu sedikit. Dari sedikitnya ahli sunnati wal jamaah yang semangat dalam majelis ilmu, lebih sedikit lagi yang mencatat ilmu. Nah, coba saja di situ yang bermajelis, noleh ke kanan, noleh ke kiri. Kira-kira ada yang mencatat enggak? Nah, maka butuh kesungguhan dalam bermajelis ilmu. Dicatat. Nah, meskipun dalam majelis dia hanya mendapatkan mungkin satu kalimat, namun itu akan mendapatkan hasil. Ketika dia nanti ditanya, apa yang disampaikan oleh Ustaz kemarin? Oh, afan, saya cuma mendapatkan satu faedah. Lah bas, itu kebaikan. Daripada orang yang kemudian ditanya, apa yang disampaikan oleh Ustaz kemarin? Dia hanya menjawab, aku lali. Saya lupa, tidak ingat. Nah, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kesungguhan dalam bermajelis ilmu itu berbarengan dengan kesabaran. Bersungguh-sungguh dalam bermajelis ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu itu berbarengan dengan kesabaran yang dimiliki oleh seseorang. Dia harus sabar dalam majelis ilmu. Terlebih lagi mereka yang duduk-duduk di lembaga pendidikan, pondok-pondok pesantren. Nah, mereka juga harus sabar. Orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu meskipun 1 pekan, 2 kali, 3 kali. Nah, mereka juga harus sabar. Mereka harus sabar dalam bermajelis menuntut ilmu. Terkadang pekerjaan belum selesai, akhirnya berbenturan dengan, ini waktunya ta'lim, saya loh dalam 1 pekan cuma 2 kali atau 3 kali. Nah, maka dia harus sabar, ini saya lanjut nanti, saya ta'lim dulu. Nah, seorang suami terkadang di kebun masih asyik dengan pekerjaannya, mencangkul, membersihkan rumput, tanaman sayurnya dibersihkan. Dia melihat jam, sebentar lagi ini jam waktu masuk ta'lim. Nah, maka dengan kesabaran akhirnya dia pun selesaikan istirahat, pulang demi mengantar istrinya untuk menghadiri majelis ilmu. Nah, di dalam majelis ilmu membutuhkan kesabaran. Dia harus duduk letih, kakinya itu kram, kesemutan. Sabar. Nah, semua apa yang kita rasakan dalam duduk majelis ilmu itu akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan bernilai pahala. Nah, ini semua tidak didapatkan oleh orang-orang yang mereka masa bodoh, tidak peduli terhadap majelis ilmu. Nah, maka dalam menuntut ilmu harus bersungguh-sungguh. Dan kesungguh-sungguhan ini, sekali lagi, jangan sampai seseorang itu lupa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, semua apa yang kita dapatkan dalam majelis ilmu itu semua merupakan berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sendiri ini sebagai makhluk yang sangat lemah, tidak memiliki upaya, tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, semua itu berdasarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam bersungguh-sungguh bermajelis ilmu, jangan lupa bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an." Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan yang lainnya dari bukti bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul pun selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, berikutnya bekal yang mendasar di dalam majelis ilmu yang mesti untuk diperhatikan adalah bulghah. Adalah bulghah. Yani bekal. Dan atau bahasanya itu modal, ya kan? Bulghah, bekal atau modal. Nah, modal yang diinginkan di sini bukan hanya sekedar sebuah materi uang, ya. Namun modal di sini juga dengan makna itu tujuan, puncak dari seseorang belajar agama. Kalau modal yang bersifat materi uang, maka itu jelas, ya kan, materi uang, tenaga. Nah, apalagi yang mereka yakni statusnya sebagai pelajar-pelajar dalam suatu lembaga pendidikan pondok pesantren. Nah, tentunya membutuhkan biaya. Berangkatnya dia dari rumah, keluar daerah, ya kan, keluar pulau, itu membutuhkan biaya. Biaya tiket kapal, pesawat, transportasi darat, ya kan, mobil, bis. Sampai sana pun mereka itu juga butuh makan. Akhirnya mengeluarkan modal untuk makan dalam tiap harinya. Nah, belum lagi di sana mungkin ada ketentuan-ketentuan dari pihak pondok pesantren untuk membayar ini, membayar itu, yang semua itu mereka tetapkan demi ya ini ma'had mereka yang agar terus berkelanjutan, tidak putus tengah jalan. Nah, ada uang bangunan. Nah, kadang ada uang SPP yang kemudian menjadi kebutuhan dari ma'had tersebut untuk membangun, melengkapi sarana dan prasarana mereka. Nah, maka juga membutuhkan modal. Maka ini juga harus kita persiapkan. Walhamdulillah, kalau seandainya mungkin di sana ada suatu lembaga pendidikan pondok pesantren yang kemudian membuat keputusan bahwasanya ma'hadnya itu gratis, tidak dipungut biaya, tidak ada uang SPP, tidak ada uang gedung atau uang sarana dan prasarana dan yang lainnya. Walhamdulillah, walhamdulillah, itu merupakan nikmat ketika adanya yang seperti itu. Namun tentunya bagaimanapun dalam belajar itu pasti membutuhkan modal. Minimal-minimalnya itu modal buku, untuk beli kitab, untuk beli pulpen dan yang lainnya. Nah, semua itu adalah kebutuhan yang juga mendasar dari seseorang yang belajar agama Islam. Kemudian yang kelima, dari kebutuhan yang mendasar dalam menuntut ilmu agar kemudian menghasilkan ilmu tersebut adalah suhbatu ustadzin. Ketika belajar itu harus ditemani oleh guru. Dalam artian seseorang yang ingin mendapatkan ilmu dengan baik, ingin mendapatkan ilmu dengan baik dan betul dan lancar, itu dia harus ditemani oleh guru, ditemani oleh ustaz ataupun ustazah, agar kemudian ilmu tersebut disampaikan oleh guru tersebut dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang difahami, agar kemudian seseorang yang belajar tersebut itu dapat mendapatkan ilmu tersebut dengan lancar, dengan baik. Nah, terkadang seseorang itu tidak mengerti, tidak memahami. Ya mungkin sekarang banyak yang mengatakan, sekarang kan banyak buku-buku terjemahan, kita bisa belajar di situ. Nah, itu semua merupakan media untuk mendapatkan ilmu, tapi tidak sebaik ketika seseorang mendapatkan ilmu itu melalui jalur sohbatu ustad, melalui jalur ditemani, disampaikan oleh seorang guru. Nah, belajar secara otodidak, membaca, itu merupakan perkara yang baik. Namun dari suatu sisi itu terdapat kelemahan. Kelemahannya seperti apa? Kelemahannya itu terkadang kita tidak mengerti apa yang menjadi istilah-istilah oleh penulis buku tersebut. Iya kan? Terkadang tidak mengerti. Terkadang pula terjadi kesalahan-kesalahan cetak dari penerbit buku. Apalagi kalau penerbit-penerbit buku itu yang cuma hanya sekedar copy paste dalam suatu dari komputer kemudian di print menjadi kertas, menjadi buku. Tanpa adanya pengecekan dalam tulisan-tulisannya. Nah, dulu waktu kita belajar itu sering. Itu sampai dicap ketika ada suatu penerbit buku kitab, bahasa Alkitab, yakni kitab Arab. Itu penerbitnya dari penerbit ini, itu sampai, tidak bagus. Kenapa? Karena telah dijumpai sekian banyak dari kesalahan-kesalahan tulisan, kesalahan-kesalahan cetak. Nah, kalau seandainya kita belajar itu dengan baca, itu kan sangat riskan dia terjatuh dalam kesalahan. Kenapa? Karena adanya kesalahan dari pencetak penerbit buku. Nah, yang kemudian tidak direvisi, tidak diperbaharui. Nah, terkadang pula dalam suatu tulisan suatu kalimat itu kita tidak mengerti apa yang dimaksud oleh penulis. Kita tidak mengerti maksudnya itu apa. Maka dengan adanya ustaz, dengan adanya ya ini pengajar, guru, itu mereka bisa menjelaskan dan memberi pemahaman terhadap kita yang belajar terkait dengan kalimat yang belum kita fahami. Nah, sehingga butuh untuk adanya pengajar, guru untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama Islam. Nah, seperti itulah yang ditempuh oleh mereka, para sahabat. Mereka bermajelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ketika ilmu-ilmu ini mulai ditulis, disusun, para ulama sudah memulai menyusun suatu kitab-kitab, para ulama tetap mereka menghadiri majelis ilmu. Kitab-kitab ulama, kitab-kitab salaf sudah menyebar, tapi mereka tetap melakukan perjalanan sampai berbulan-bulan demi menghadiri majelis ilmu, padahal kitab-kitab para ulama sudah menyebar. Karena mereka sadar, mereka mengetahui bahwasannya ilmu itu didapatkan dengan cara suhbatu ustadz, harus ditemani oleh seorang guru. Nah, harus ada yang menjelaskan. Ketika seseorang belajar agama dengan cara suhbatu ustadz, kemudian di samping itu dia dibarengi, ditambah lagi dengan membaca, maka ini tentunya lebih baik. Nah, ini tentunya lebih baik sebagaimana yang para ulama mereka lakukan. Nah, mereka membaca kitab, sehingga mereka tidak hanya juga bermajelis, namun bermajelis itu sebagai yakni dasar yang pertama, kemudian mereka mengambil nilai plusnya lagi dengan cara membaca buku para ulama. Nah, sehingga mereka pun bukan hanya sekedar di majelis, mereka tetap mendapatkan faedah dalam majelis-majelis ilmu, dan mereka pun tidak mau ketinggalan mendapatkan faedah melalui bacaan-bacaan buku. Nah, ada seorang ulama ussalaf, Majduddin Ibnu Taimiyah, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau ini adalah orang yang betul-betul sangat semangat dalam mendapatkan faedah ilmu, sehingga beliau itu berupaya setiap saat itu mendapatkan faedah ilmu, baik itu ilmu yang beliau dapatkan dalam majelis-majelis ilmu ataupun ilmu yang beliau dapatkan dari bacaan-bacaan buku. Sampai di suatu ketika beliau sedang berada di dalam kamar mandi, beliau mengatakan kepada orang yang ada di sekitar di luar kamar mandi, mengatakan, "Woi, bacakan kitab ini dengan suara yang keras agar kemudian saya mendengarkan isi bacaan kitab tersebut di dalam kamar mandi." Nah, beliau tidak bisa membaca di kamar mandi, beliau pesan kepada orang yang di luar kamar mandi, "Ente baca dengan keras biar aku bisa dengar dari kamar mandi." Nah, sampai segitunya. Nah, seorang ulama ussalaf Al-Hasan Al-Lu'lu'i rahimahullahu taala, beliau selama 40 tahun tidaklah beliau tidur melainkan kitabnya itu di atas dadanya. Nah, selama 40 tahun itu beliau tidur melainkan kitab itu selalu di atas dadanya. Menunjukkan apa? Sebelum tidur beliau itu apa? Membaca, membaca, membaca, sampai kemudian beliau pun terkalahkan oleh rasa kantuk sehingga beliau tidur dalam keadaan bukunya itu berada di atas dadanya, dan ini selama 40 tahun. Nah, 40 tahun. Diriwayatkan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, sepanjang hidup beliau, beliau telah membaca lebih dari 20 ribu jilid kitab. Al-Imam Ibnul Jauzi, ulama ussalaf yang tidak diragukan lagi prinsip agamanya, tidak diragukan lagi keilmuannya, namun di sisi lain ternyata beliau sudah membaca kitab itu lebih dari 20 ribu jilid. Bayangkan, 20 ribu jilid. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau membaca sahih Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam 3 malam. Sahih Al-Bukhari itu beliau menghabiskan dalam membaca Imam Bukhari itu selama 3 malam saja. Setiap malam mulai dari ba'da maghrib hingga subuh, istirahatnya itu hanya sholat. Nah, ba'da maghrib sampai subuh beliau membaca. Sedangkan kalau dihitung sahih Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala itu terdiri dari 7.000 sekian hadis. Berarti satu malamnya itu rata-rata beliau membaca sampai 2.000-an hadis. Bayangkan, 2.200 atau 2.300 per malam, mulai ba'da maghrib sampai subuh. Al-Imam Abdullah bin Sa'id Al-Umawi rahimahullahu ta'ala, dibacakan kepada beliau sahih Muslim selama seminggu selama seminggu. Dalam sehari itu dua kali membaca, pagi dan sore. Beliau menghabiskan Sahih Muslim itu selama dua minggu. Sahih Muslim itu terdiri dari 5.000 sekian hadis, 5.300-an hadis. Beliau selesaikan dalam seminggu. Nah, menunjukkan masyarakat muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya secara mendasar seseorang itu harus menghadiri majelis ilmu, mendapatkan ilmu itu dari penyampaian seorang ustaz, seorang guru. Namun dia akan mendapatkan plus nilai lebih apabila dia membarengi bermajelis ilmu dengan menambah wawasan dia dalam ilmu syariat Islam dengan membaca buku-buku para ulama. Alhamdulillah sekarang kan banyak terjemahan-terjemahan yang ditulis oleh para asatidah ahli sunnati wal jamaah. Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, beliau membaca musnad Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam 30 kali pertemuan. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dibaca oleh Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi itu selama 30 majlis, 30 pertemuan. Sedangkan Musnad Al-Imam Ahmad itu terdiri dari 26.300 hadis. 26.300 hadis, sehingga rata-rata satu majlis beliau itu membaca 800 sekian hadis. Nah, lah kalau kita itu kalau sudah duduk bermajelis melebihi 40 menit itu duduknya seolah-olah sudah berakar itu pantat itu rasanya. Nah, kaki sudah mulai tidak bisa bergerak, ya kan. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya itu pagi sampai subuh? Nah, itu semua menunjukkan apa? Kesungguhan para ulama ussalaf dalam bermajelis ilmu. Kita tidak bisa seperti itu. La ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Nah, kalau kita tidak bisa mengambil semua, tidak bisa meniru seluruh apa yang diamalkan oleh para sahabat, namun jangan sampai kemudian ditinggalkan seluruhnya juga. Apa yang kita mampu kita lakukan. Kita tidak bisa seperti ulama ussalaf duduk berjam-jam dalam bermajelis ilmu, namun paling tidaknya kita memanfaatkan sedikit apa yang kita miliki, yang kita mampu ini, dengan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Nah, sehingga ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi yang menjadi mendasar dalam mendapatkan ilmu itu dengan cara suhbatu ustad, ditemani oleh pengajar, disampaikan oleh guru, oleh ustad atau ustadah. Namun seseorang lebih baik lagi ketika menambah, meluaskan wawasan dia dalam ilmu dengan cara membaca karya-karya tulisan para ulama dan asatidah ahli sunnati wal jamaah. Taib, kemudian yang terakhir, bekal yang mendasar yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dari bekal menuntut ilmu agar kemudian mendapatkan hasil yang baik, yang terakhir adalah tuluz zaman. Tuluz zaman dalam bermajelis ilmu, untuk mendapatkan ilmu itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, tidak kemudian seseorang itu dikatakan berilmu ketika hanya sebulan, dua bulan, lima bulan, satu tahun, dua tahun atau tiga tahun belajar. Apalagi kalau majelisnya dalam seminggu sekali atau dua kali, atau mungkin bahkan tidak pernah, na'udzubillah, tidak pernah menghadiri majelis ilmu lalu kemudian menganggap diri sebagai seorang yang alim, menganggap diri sebagai orang yang berilmu. Allahul musta'an, ini berbahaya. Nah, siapapun dia dahulunya seperti apa, meskipun dia dahulunya dikenal sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang pernah duduk di suatu pondok pesantren, apabila lalu kemudian dengan berjalannya waktu dia mulai malas di dalam majelis ilmu, tidak peduli dalam majelis ilmu, muncul dari sifat-sifat kejelekan, berarti orang ini sudah tidak baik. Meskipun dulu itu sebagai teman dekat kita, ya kan? Apabila sudah nampak dari sifat-sifat yang tidak baik, masa bodoh tidak peduli terhadap majelis ilmu, hadirnya itu tatkala daurah saja. Nah, ini merupakan sudah muncul benih-benih, jentik-jentik yang tidak baik. Agar kemudian orang ini dinasehati dengan cara yang baik, agar kemudian dia sadar dan kembali dalam majelis ilmu. Nah, sehingga belajar agama itu membutuhkan waktu yang lama. Kadang kita dikagetkan, ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya suatu yakni acara belajar yang kemudian diembel-embeli dengan belajar tafsir Al-Qur'an, satu bulan menjadi pentafsir Al-Qur'an. Ya kan, kadang ada itu iklan-iklan yang seperti itu. Di sana loh membuka pelajaran, yakni kursus tafsir Al-Qur'an sebulan. Lulus sebulan itu menjadi pentafsir Al-Qur'anul Karim. Wah, ini ngawur ini. Kalau dia baca saja, membaca Al-Qur'an saja dengan cara yang baik, itu belum tentu dia sebulan bisa khatam Al-Qur'an 30 juz membaca loh. Apalagi mempelajari tafsirnya. Seumur hidup saja sebenarnya dia tidak mampu untuk menyelesaikan. Karena kandungan ilmu yang sangat luas di dalam Al-Qur'anul Karim, kok kemudian memberikan embel-embel tawaran-tawaran belajar Al-Qur'an sebulan, lulus menjadi pentafsir Al-Qur'an. Nah, para ulama ussalaf itu diantara mereka ada yang mempelajari adab, adab di dalam agama Islam itu selama 20 tahun. Bayangkan, mempelajari adab saja itu selama 20 tahun. Itu ulama ussalaf. Ada yang kemudian belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, itu sampai puluhan tahun. Membutuhkan waktu yang lama. Iya, memang demikian. Oleh sebab itu, kalau kita membaca seperti ini, ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu merasa minder untuk duduk kemudian menyampaikan ilmu di majelis ini. Secara khusus saya pribadi minder. Nah, belajar di pondok pesantren hanya berapa tahun? Lah, para ulama ussalaf belajar adab saja itu selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Niscaya kita tidak akan mampu untuk menyampaikan demikian. Kalaulah bukan karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Kalaulah bukan karena firman Allah yang artinya berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat terhadap kaum mukminin. Kalaulah bukan karena kebutuhan, karena tidak ada yang lain untuk duduk di sini, demi Allah saya tidak berani untuk duduk di sini. Karena memang saya merasa tidak pantas. Tidak cukup banyak ilmu untuk kemudian menyampaikan, duduk di depan, berdiri di atas mimbar. Kalau kita membaca biografi para ulama ussalaf, bagaimana mereka tekunnya dalam belajar, bagaimana mereka lamanya di dalam belajar, di antara para ulama ussalaf ada yang terpisah dari anaknya. Anaknya masih kecil, sudah rihlah melakukan safar perjalanan untuk belajar sampai bertahun-tahun. Sampai kemudian dia duduk dengan seseorang yang ternyata di sampingnya itu tidak lain dan tidak bukan, ternyata anaknya sendiri. Selama kecil sampai dia dewasa, sampai dia tua, dia belajar agama Islam. Oleh sebab itu Syekh Muqbil rahimahullahu taala, beliau berdoa mengajak murid-muridnya, insyaallah natlubul ilma hatta yudrikanal maut. Beliau memberikan pesan kepada murid-muridnya dan teman-temannya, insyaallah kita akan berupaya untuk terus belajar agama Islam sampai ajal itu menjemput kita, sampai kita meninggal dunia. Naam. Terus kita belajar agama Islam, terus, tidak kemudian hanya sekedar setahun, dua tahun, lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, tapi seumur hidup terus kita belajar agama, belajar agama dengan agama terus. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan beberapa perkara yang penting bagi kita untuk mengingat dan mencatat, agar kemudian kita betul-betul di dalam bermajelis ilmu itu kita mendapatkan hasil yang baik, agar kemudian ilmu yang kita pelajari ini betul-betul memberikan hasil yang baik untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqamah, sabar dan terus semangat di dalam bermajelis ilmu sampai Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.